Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita lanjutkan hadis pembahasan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbatain wa huwa qa'im yafsilu bainahuma bijulus. Sudah kita baca penjelasan Syabdul Basam rahimahullah bahwasanya ini tidak ada dalam lafaz Bukhari Muslim. Lafaz dalam Bukhari Muslim dengan lafaz yang lain, karena Rasulullah SAW yakhtubu yaumul jum'ah qa'iman yajlisu thumma yaqum kama yafa'aluna al'an. Demikian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di antara pembahasan yang sudah kita baca bahwasanya hadis ini menunjukkan masra'iyah khutbatain, dua khutbah, dan yang kedua sebagaimana hadis sebelumnya menunjukkan masra'iyah al-khutbah qa'iman, khutbah dalam keadaan berdiri itu sunnah. Dan yang ketiga masra'iyah al-julus bain khutbatain, duduk sesaat di antara dua khutbah. Disebutkan juga oleh beliau rahimahullah faidah thaniyah, faidah yang kedua kata beliau rahimahullah, qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, ma khulasatuhu, kesimpulan ucapan beliau, kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bila khutbah memerah dua mata beliau. Wa 'ala sautuhu, meninggi suaranya. Washtadda ghadabu, dan keras amarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaksurul khutbah liyutilas salah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memendekkan khutbah agar bisa memanjangkan salat. Wa yuksiru dzikr, dan banyak berzikir di dalam khutbahnya. Wa yaqsudul kalimatil jawami', dan banyak sengaja mengucapkan kalimat-kalimat yang jawami', yang singkat padat, yang singkat tapi mengandung banyak fawaid. Wa yu'allimu ashabahu qawaidul Islam, dan beliau mengajarkan di dalam khutbahnya kepada sahabat-sahabatnya tentang kaidah-kaidah dalam Islam. Wa kana yushiru, bisababati, inda dzikrillahi wa du'ai. Beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika menyebut nama Allah dan ketika berdoa. Wa kana ya'muruhum bidunuwi wal insat, dan beliau memerintahkan para makmum untuk mendekat dan mendengarkan khutbah, memperhatikan khutbah. Wa yanha an takhatti riqabin nas, dan beliau melarang seorang makmum yang datang belakangan melangkahi pundak-pundak manusia. Wa kana idza faragha Bilalun minal adzan, dan apabila adzan bila selesai dari adzan, syara'a sallallahu alaihi wasallam fil khutbah, maka Rasulullah pun kemudian mulai khutbah. Ini ikhwan fil rahimin rahimakumullah, sebagian adab min adabil khatib. Nah, kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'aynahu wa 'ala sawtihi washtadda ghadabuhu, menunjukkan disyaratkan bagi khatib untuk memaraskan suaranya ketika khutbah. Untuk tentunya hikmah adalah didengar oleh seluruh yang hadir di masjid. Yang kedua kata beliau, wa kana yaksur khutbah liyutil sholah. Ini diantara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna tulas sholah wa kisar al-khutbah ma'innatun min fikir rajul. Sesungguhnya panjangnya salat seorang dan pendeknya khutbah dia adalah tanda akan kefakihannya. Tentunya sebaiknya kita baca penjelasan Syekh Abdul Qassam rahimahullah. Ini maksud adalah pendek tapi tidak sampai mukhillun, tidak sampai mengurangi nilai khutbah. Yang dimaksud adalah jangan sampai panjang kemudian membuat malal, membuat bosannya para hadirin. Kadang sebagian mawadi', sebagian maudu, tema khutbah butuh agak panjang. Qabila rahiman rahimakumullah, yang juga diingatkan oleh para ulama kita adalah di antara adab khatib tahdhirul maudhu. Ya, untuk bisa dia seperti ini adalah dengan tahdhirul maudhu. Dia sebelum khutbah sudah menyiapkan tema pembahasan khutbah. Di antara tariqah uslub untuk menyiapkan khutbah adalah meringkas. Ya, meringkas tulisan-tulisan para ulama kita. Ya, kemudian diringkas, dibahasakan dengan bahasa khutbah. Minimal dia dapat dua faedah, bahkan lebih. Yang pertama dia punya catatan. Ya, dia misalnya mau membahas masalah afatul lisan, dia cari beberapa kitab yang mungkin mudah dia dapat. Ya, misalnya kitab Mukhtasar min Hilyatil Qasidin, dia lihat. Ya, kemudian ringkas poin per poin hadis yang mungkin sahih dengan ucapan para ulama yang bisa dia sampaikan, ucapan salaf, tulis. Iya, diringkas, punya catatan, yang pertama punya catatan, dan kedua dia lebih siap untuk khutbah. Nah, setelah dia punya ringkasan seperti ini, kemudian ketika masih ada waktu dia baca untuk menambah wawasan ilmiah, mungkin dia baca kitab-kitab khutbah yang alhamdulillah sudah dicatat. Ya, banyak jadi cetak. Banyak. Al-Khutab Mimbariyah, Al-Jawami'ul Lami' bin Ibnu Utsaimin rahimahullah, Al-Khutab Mimbariyah, dan banyak khutbah-khutbah rata-rata tercatat. Tercatat khutbah-khutbah Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Cari maudhu yang mungkin terkait denganmu yang disampaikan. Al-Fatul Lisan, lihat. Sehingga menambah apa yang sudah dia catat, yang dia ringkas. Ini tahdhir, tahdhir apa namanya, al-maudhu, menyiapkan tema bahasan untuk khutbah. Dia punya catatan, kemudian lebih siap di dalam khutbah. Tidak lazim khutbah irtijaliyan. Ya, tidak lazim, tidak mesti khutbah itu irtijalian. Irtijalian ini tanpa teks. Para ulama kita, sebagian mereka khutbah dengan membaca teks. Ya, masing-masing ada yang tidak, ada yang membaca. Yang jelas bukan satu keharusan tanpa teks. Kalau kira-kira dia mungkin khawatir tidak bisa runtun, nah bas. Tapi kalau dia bisa lebih tenang dan lebih bisa bebas dan lebih leluasa untuk irtijalian, ya ini bagus. Kemudian fa fil rahiman rahimakumullah, juga yang diingatkan adalah hendaknya seorang khatib itu dia khutbah dengan jati dirinya sendiri. Iya. Jangan dia ketika khutbah mengikuti alana fulan, ya, sehingga karena ingin mengikuti apa yang sedang dia senangi, ya, figur yang senangi, akhirnya mengikuti intonasinya, mengikuti gerakannya, sehingga terlupakan dari maudhu, terlupakan dari tema yang mau disampaikan. Ahmu syai' yang terpenting adalah al-fa'idah kepada kaum muslimin. Nah, ya, taqsirul khutbah, taqsirul khutbah wa tulus shalah, ini amr nisbi. Ya, jangan sampai mengurangi fa'idah kepada kaum muslimin, dan juga jangan sampai membuat bosan mereka. Dan masing-masing materi khutbah berbeda tentunya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yukshiru dzikir, dan banyak berzikir. Wa yaksudul kalimatil jawami', ya, memilih kalimat-kalimat yang singkat, padat, mengandung banyak faedah. Disebutkan diantara kekeliruan khutbah adalah, ya, ardul ma'lumat, seperti yang dia sedang mengeluarkan semua wawasan pengetahuan yang ada pada dia, ya, sehingga khutbah seperti sedang mengajar, ceramah, ta'lim. Khutbah itu dipilih dengan kalimat-kalimat yang jawami', yang ringkas, padat, sehingga seorang atau kaum muslimin ketika pulang dari khutbah Jumat bisa mengambil intisari dari khutbah yang disampaikannya. Qala wa yu'allimu ashabahu qawaidul Islam. Ya, yang diajarkan, disampaikan ketika khutbah adalah kaidah-kaidah dalam Islam. Ya, bukan berita-berita di koran, wawasan-wawasan yang ada, tetapi perkara-perkara ilmiah, kaidah-kaidah dalam Islam. Wa qala wa kana yashiru bis sababah inda dzikrillah wa du'ai. Ya, di antara dilakukan khutbah khatib Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung menguatkan hadisnya adalah berisyarat dengan sababah, dengan telunjuk ketika zikir, ketika menyebut nama Allah dan ketika berdoa. Wa qala wa kana ya'muruhum bid-dunuwi wal insaq. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dekat para makmum untuk mendekat kepada khatib wal insaq. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan di dalam Tamamul Minnah Ta'liq ala Fiqh Sunnah, kata beliau, min sunanil mahjurah, di antara sunnah yang mahjurah, di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah istiqbal al-khatib halal khutbah. Ia menghadapkan wajah ke khatib ketika khatib sedang di atas mimbar. Disebutkan di dalam Al-Habib Mahjar rahimahullah wa ta'ala dan Bulughul Maram dalam Kitabul Jum'ah, ucapan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya lupa namanya, yang kata beliau, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ala mimbar istaqbalnahu bi wujuhina. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika di atas mimbar, kami menghadapkan wajah-wajah kami kepadanya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, di antara sunnah yang mahjurah, di antara sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin, di antara sunnah-sunnah Jumat adalah menghadapkan wajah mereka ke arah khatib ketika khatib sedang apa namanya khutbah. Qala wa yanha an takhatti riqabin nas. Dan Rasulullah melarang melangkahi pundak-pundak manusia. Sudah kita sebutkan bahwasanya ini termasuk adab al-ma'mum. Di antara adab ma'mum tidak boleh dia melangkahi riqabin nas. Disebutkan para ulama kecuali dua. Yang pertama adalah imam. Kalau imam tidak ada jalan khusus untuk datang ke mimbar, dia mesti harus melangkahi kaum muslimin, maka tidak mengapa dia terpaksa berbuat demikian. Atau seorang makmum yang melihat di depan tempat yang kosong, tidak mengapa dia melangkahi manusia. Qala wa kana idza faraqa Bilal min al-adhan, dan Rasulullah SAW jika selesai Bilal dari adzannya, syara'a ibada'a bil khutbah, beliau mulai khutbah ketika selesai Bilal dari adzan. Nah, ini hadis yang ke-133. Di antara masalah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang terkait dengan masalah khatib adalah bagaimana kalau seandainya khatib ketika khutbah membaca ayat sajdah. Membaca ayat sajdah, apakah disyaratkan dia turun untuk sujud atau tidak? Diriwayatkan dalam satu hadis yang disebutkan Syekh Muqbil rahimahullah dalam Sahih Musnad, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a 'ala al-mimbar yaum al-jum'ati surah Sad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di atas mimbar ketika di hari Jumat surat Sad. Falamma jaa sajdah, ketika sampai di ayat sajdah, nazala beliau pun turun dari mimbar, fasajada, maka beliau sujud tilawah, wayas judun nasuma'ah, dan para sahabat pun sujud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajaa indal Bukhari, datang satu riwayat dari dalam riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qara'a surah An-Nahl ala mimbar yaumul Jum'ah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau membaca di atas mimbar surat An-Nahl di hari Jumat. Di atas mimbar beliau membaca surat An-Nahl. Fanazala, ketika sampai ayat sajdah beliau turun. Fasajada, beliau sujud. Wasajada an-nas, dan kemudian manusia pun sujud. Fadhilah rahiman rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa faedah yang perlu kita ingat. Yang pertama, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, di antara sunnah mahjurah yang kadang kita para pembaca Quran, menghafal Quran pun meninggalkannya, adalah sujud tilawah. Sujud tilawah sunnah. Nah, sunnah ketika seorang membaca ayat-ayat sajdah kapanpun. Tidak seperti pemahaman sebagian kaum muslimin yang mengkhususkan sujud tilawah hanya di hari Jumat. Sebagian mereka membaca surat sajdah di subuh semata-mata untuk sujud tilawah. Sujud tilawah disunnahkan kapanpun dibaca ayat-ayat sajdah. Hatta walaupun seorang sedang khutbah di atas mimbar. Ini termasuk sunnah mahjurah. Fadhilah rahiman rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah punya satu pembahasan di kitabnya Al-Fawaid. Iya, maratib hajjil Quran. Dia sebutkan tingkatan-tingkatan meninggalkan Quran. Seorang menghajar meninggalkan Quran. Disebutkan 5 maratib. Yang saya hafal sekarang 3. Yang pertama, kata Allah rahimahullah wa ta'ala, hajru istima'ihi wa adisat ilaih. Hajar yakni meninggalkan istima', ya, meninggalkan mendengarkan Quran, tilawah Quran, memperhatikan Quran. Tadi pagi saya baca beberapa fatwa para ulama, di antaranya Rasulullah Ibn Rahimullah dan yang lainnya, beberapa contoh bentuk imtihanul Quran. Iya, bentuk menghinakan, tidak mengagungkan Quran. Di antaranya adalah, ya, ada mulistima, dia menyetar murattal, ya, namun insyaqala bi ghairi, dia tersibukkan dengan apa namanya perbuatan-perbuatan yang lain, tidak mendengarkannya. Ya, murattal-murattal di setel tapi dia ngobrol dengan temannya. Murattal-murattal di setel tapi dia sambil di komputer kerja yang lain, tidak dengarkan. Ini masuk dalam imtihanul Quran. Yang tadi disebutkan juga, yang saya baca, yang saya ingat adalah 6, menyetel murattal dalam keadaan murattal tersebut ada di saku kantongnya sehingga ada di bawah kakinya. Ini kurang memuliakan Al-Quran Al-Karim. Di antara bentuk imtihan Al-Quran, kata beliau rahimahullah, kata para mediata, iya, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah ta'liq Al-Quran atau al-ayat menggantungkan beberapa ayat Al-Quran dalam keadaan apa namanya, tidak ada faidahnya. Ada pertanyaan kepada beliau, rahimahullah, ya Syekh, apa hukumnya ta'liqul mushaf atau Quran fil wujud, di rumah? Kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau dia maksudkan menggantungkan Quran di rumah itu adalah untuk tabarruk, maka ini bid'ah. Kalau dia niatkan ta'abbudillah, ini bid'ah. Kalau dia niat tabarruk dengan Quran, sehingga gantungkan mushaf di rumah, ayat-ayat, maka ini bid'ah. Nah, kalau seandainya dia apa namanya menggantungkan Quran untuk ta'abbudillah dengan niat ibadah, ini juga bid'ah. Kalau dia niatkan litanbih, ini masuk ke dalam bab imtihan Al-Quran. Kata Syih, betapa banyak terkadang orang menempel di sini, ya ayuhalladzina amajtanibu kathira minal dhan inna ba'la dhan ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Ayat larangan ghibah, dalam keadaan di majlis tersebut terus dia berbuat ghibah. Ditempelnya ayat tentang masalah larangan ghibah, tapi di masjid tersebut terus dia berbuat ghibah. Ini termasuk nau satu macam imtihanul Quran, menghinakan Al-Quran Al-Karim. Iya. Kemudian di antara bentuk imtihan Al-Quran juga kata beliau rahimahullah adalah ia membuat, menulis Al-Quran dengan ukiran-ukiran. Iya. Misalnya mungkin dia apa yang mungkin yang sering kita lihat, ya ayat, misal ayat kursi itu yang nggak pernah lihat. Saya lupa contoh beliau. Contohnya mungkin yang saya ingat sekarang yang ada di kita mungkin ayat kursi misalnya. Ayat kursi, ketika di situ ada lafaz kursi, dibuat ayat kursi seperti kursi, misal. Ya, ayat kursi dibuat sehingga bentuknya kayak kursi, kursi. Apalagi contohnya kan, nasi budi saya buat. Ini, karena bila rahimah rahimukumullah termasuk kata beliau istihza. Kata Syekh, ketika mereka membahas masalah menulis Quran dengan tidak dengan khat Utsmani saja diingkari, apalagi kemudian membuat Quran, menulis mushaf, menulis ayat-ayat Quran dengan seperti itu, dibuat ukiran-ukiran, buat lukisan-lukisan, gambar-gambar tertentu. Ini termasuk imtihanul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahimana. Saya ingin ingatkan adalah, iya, termasuk hajrul Quran adalah ketika seorang tidak memperhatikan, tidak mendengarkan Quran yang di setelnya, yang ada di sekitarnya, dengarnya, yang sengaja dia putar. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara bentuk hajrul Quran adalah tarkul amali bihi. Iya, tidak mengamalkannya. Mungkin dia mendengar-mendengar, memperhatikan-perhatikan, membaca-membaca, tapi tidak mengamalkannya. Nah, ini boleh sebutkan ketika menyebutkan faidah dalam surat Al-Furqan. Qala Rasulu ya Rabbi inna qawmi tahadu hadal Qur'ana mahjura. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadha hadzal Qur'an mahjura. Hajrul Qur'an macam-macam. Di antara tidak mau mendengarkannya, tidak mau memperhatikannya, dan di antaranya tidak mau mengamalkan Al-Qur'an. Dari hadis ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita dapatkan faedah bahwasanya ayat sajdah, kalau jumhur ulama berpendapat ayat sajdah ada 15. Ayat-ayat yang disyaratkan sujud ada 15. Ini pendapat jumhur ulama. Disyaratkan seorang sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah, al-qari' was-sami', yang membacanya dan yang mendengarnya. Seorang yang membaca ayat sajdah disyaratkan untuk sujud tilawah, dan seorang yang mendengarnya juga disyaratkan untuk sujud tilawah bisyarat, dengan syarat. Seorang yang mendengar itu sujud dengan syarat kalau yang membacanya sujud. Sehingga ketika Rasulullah SAW sujud, para sahabat sujud tilawah. Ketika Umar bin Khattab sujud, juga yang lain ikut sujud tilawah. As-sami' itu sujud kalau yang membacanya sujud tilawah. Kita sedang tasmi' misalnya, ya, mendengarkan bacaan hafalan anak kita. Ketika yang membaca ayat sajdah sujud, maka kita ikut sujud. Tapi kalau dia yang tidak sujud, maka kita tidak syaratkan sujud. Si pendengar itu sujud tilawah kalau yang membacanya sujud tilawah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita baca malam ini insyaallah. Fadhlu barakallahu fikum.